Bismillahirrahmanirrahim. Wakotkana teman-teman wonten sinten Al Hasanul Bisri Hasan Bisri rahimahullah. Iku idaro atat kalo perso Hasan Bisri akad dan ling wong swici menalulati sangking penguasa. Au awanihim uto piropo balane penguasa ya tasodaku sodakoh sopo akad ngala akadin ngatasi yang swici. Minal pukorok saking wong pekir yakulu daus inten Hasan Bisri. Lau datang ahad engkang saking penguasa kolowau. Dawaipun ayuhal musot dikuhi wong sengkang sodakoh ngalir masakin ngatasi piro-piro wong miskin. Ditarhamahum krono welasiro marang wong miskin. Drapun ngaten. Irhamahum drapun melasi sira ing wong miskin. Irham melasana sampean penguasa niku anta sampean alagi ing wong dolam tau kang aneya sampean dumateng tiyang. Saman sedakoe tiyang kang sampean aneya niku lho, ngoten lho. Waruda mbalekno sampean nilai marang akad ingkang saman kanyoyo dula matau ingkang perkara kang jenengan kanyoyo. Fainahu mongko teman sodakoh datang tiyang kang saman kanyoyo iku akhlasa luweh nyelametaken lidimatika maran tanggungan saman bijing wonten dina kiamat. Upamanipun niku enten tiyang dipun kanel gambelipun ditarik dhuwit enten urang. Nek sedekah wis sampean tarik niku lho sampean sedekah iki sampean belek niki. Enten lho. Niki jamane kabeh ngono. Wa kana maimun wonten maimun bimah ron rahimallah yaqulu ngendika maimun. Man sapane wong dolam kang aneya wong raji lan wong lanang mudlimatan kanthi aneya temen saman aneya dateng tiyang bapa tau pot ing wong kang aneya ya dolim apa ya kruda ento metu mimat dolamati saking penganiayane dolim marang madlum saman aneya dateng A lajeng saman boten saged njaluk halal teng mriku ngoten lho. Repot saman jaluk halale persing tiang saman kanyoyo kalau repot mboten saged. Ye walias takbir mongko becik nyuwono ngapura wong kang kanyoyo lau dateng tiang kang di kanyoyo dubura kuli sholatin ono mburine saben-saben sholat ngelakno istighfar astaghfirullahaladzim li wali walidaya wali ashabi hukukil wajibat ini lho kan ya sama nulung rongkaran itu gunanya apa gunanya lek kula sampean gadah dosa teng kanca ingkang kula sampean mboten saged nyuwun ngapura ya lek kelingan ya lek roh gunane wali ashabi hukukil wajibate aliyah teng mriku wau mboten gaen-gaen iku mboten kula pertama mondok istighfaripun yai kula ngeniku almarhum Mbah Badruddin astagfirullahaladzim li walidayya wali ashabi hukukil wajibati aliyah ini mbok menawa kula sampean gadah kesalahan kalih kanca ingkang boten saged kula njenengan jaluk halal apa krana kanca wau lajeng kuwi sah tebih boten roh sampean kalih kan aku mbiyen taun didosa karo kancaku kae nang wonge ndak karuan carane piye niku wau pas takwa ya takbir gunane ngaji teng mriku terus apa to gunane istighfar kene kok model astagfirullah kan niku ndak astagfirullah andim waktu bileh kok ndak ngono ae enten ginanipun niku dadi mansapane wong dolama lamun nganiaya rajulan ne wong lanang mudlimatan kandhingane ya temen bapak tau pote wong ndak iso ing wong apa nyakruja yen to metu mimat lemati njaluk ngapura kang dipun maksud niki rono kisah napa pun mati mboten kelingan terus pamit kula kanca kula jaman mondok ning Jajar jaman mondok ning Sidorang ning Krian ndak kelingan ngandi parane buh golek ndak cethuk terus carane njaluk ngapura ngene ku wau astagfirullah ngandim li wali walidaya wali ashabil hukukil wajibat ya kira-kira kanca kang kula nggadah keluputan ngoten lho kalih kanca wau wali ashabil hukuki wajibat ya kanca-kanca kang kula nggadah dosa dateng kanca wau wonten gunane sampeyan ndak ngaji ndak iso ya. Endang ajur kadang kan darane istighfare model dhewe ya, model dhewe. Niku eneng gunane kan. Lha ben ora kulandhi entuk watu bileh ya enten. Nang napa kok gunane nika enten hadis niki. Enten dawuh ulama niki lho. Maimun bin Mahrun. Nah, zaman terus niki. Payas takbir mongko saman suwun ing ngapura lahu mongko nyuwuna ngapura sapa wong kang zalim wong kang dosa lahu marang madlum wong kang dipun salahi dikaneaya dubura kuli salaten ana sawuse saben-saben salat burine niku painahu mongko maca istighfar iku yo gereja ngetokaken napa maca istighfar mimmatul mati saking panganiayanipun zalim marang madlum ingkang mboten saged njaluk halal kala wau insyaallah kang santri niku teno panjenenganipun insyaallah carane ngoten wau sampean dhek kluputan kalih kanca aman goleki sampean njaluk njaluk ngapura mboten cethuk. Ini kok sama macam neng istighfar. Rupane wali ashabi kok kukil wajibat yang ini sedoyo konco-konco kulo kesalahan kulo datang konco-konco kulo sedoyo. Bakana kasan bisri wonten kasan bisri rahimallah yang kulo undi kok kasan bisri yang kumadio sampan nantakuno yento wonten sampean. Iku ausa ausia upiro-piro ausia upiro-piro kang wasiat tak wasiat mpun ngantos sampean melanggar peraturan. Siji pun ngantos liwat sak pertelon saking bondo sampean. Sing penak ya wasiat niku sampean langgengne salat lima waktu sampean kan gumuk sampean saged langgengne salat lima waktu to anak putu ngoten padha salat lima waktu. Nah, sing penak niku pun rukuna karo dulur. Penawasi mongko temen setung kang wasiat iku kot layak duru terkadang ndak kuwasa ngalang adil ngatasé ngadil pi wasiate wasiate ora usah kae kok wene kae kae kae kae ora usah ngoten ndak adil mengke sampean malah dituntut nang kono dhewe ngomong kula kula niku mboten duwe napa-napa lho kang saestu lah kok niku balas nek mboten duwe napa-napa. Walau balagom lamun temeka napa wasiat pitaharusi nawarsa senajan to saged matena ngati-ngati sing penak mawon nasihat niku anak putu kan tepi salat rukun pun kan rukun kalih dulur sepono salat mau wektumu niku. Bahkan Abdullah bin Mas'ud wonten sinten Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang kula ngendika sinten Abdullah bin Mas'ud niki atar hadise sahabat. Pandikanipun Abdullah bin Mas'ud mansapane wong aana lamun nulungi zaliman wong kang aniaya ngalah zulmi ngatasé nganiayane zalim ana wong aniaya wong sampean melok balani ngoten ana wong mitnah wong sampean melok balani terus melok ngatur ngene carane ola konahu to mulang sapa wong marang zalim. Ini lho carane ampe hanune iki ngene. Aman pomane enek wong arep jatuhne wong aman melok-melok. Padahal ndak apa-apa Kang Nek. Awala kana to mulang sapa wong marang dolim hujatan didhei carane. Dat hadu manjing batal dia sebab hujah kala wau. Dat hadu jadi batal kang biasan hujah po hakum ri muslimin hake wong Islam. Sing dilanyoyo kalah krono reko doyo sampeyan menten wong aniaya wong saman balani ora-ora saman warai pakon baa teman-teman bali sapa wong sing nulungi marang wong kang zalim bighadabi minallah padha karo ngesokne awake sadeng bendune Allah. Makana wonten sinten Ahmad bin Harbin rahimahullah muga-muga ngasih Muhammad bin Harbin sinten Allah yakulu ndika sinten Ahmad yakruju metu minadunya saking donya sapa wawon pira-pira kaum agnya padha sugih-sugih min kasratil kasanati saking baguse akeh kebagusan jaman sik uripe kaya-kaya beh muamale akeh banget. Banyak tuna mongko teko sapa sik kaum kala wau yaumul kiamat besok dina kiamat mapalisa pira-pira wong kang banget melarate teko ndata besok dina kiamat melarat banget min ajli tabiatin nas saking arahe duwe dosa karo manungsa. Hati-hati ya nggih. Saman duwe dosa kali Allah mati duwe dosa kali Allah 70 werna. Karun bidu so marang sepodo siji si abot siji datang sesamining manungso. Ini loh zaman sumerep pirang-pirang kaum sing ketoke metu saka donya sugih saking akeh pun amal tetapi besok ning dina kiamat takripun piambek melarat sanget disebab ne duwe salah karo manungsa dereng halal-halalan. Lek iso aja nyalahi aja gegelo marang liyan. Nggih saka ucapan, perbuatan. Bakana Sufyan Tsauri wonten sinten Sufyan Tsauri rahimallahu yaqulun dika sinten Sufyan Tsauri. Lan talqallah demi ento tetemu sampan ing Allah mati bisa baina janban gawa 70 dosa pima dosa bena kaantarane sampean mbah bena antarane Allah dosa kakuloh iku ahwanu luweh enteng sanggane ngale katumrap sampean min antal kohu katimbang yento mati sampean tetemu sampean ing Allah bidan bin wakidin duwe dosa siji pima ing dalam perkara bena kaantarane sampean mbah bena mbah diantarane kawula padha manungsane sampean duwe dosa sitok dateng manungsa karo 70 dateng Allah taala se abot sanggane dosa sampean dateng kawula ingkang sitok kula mau. Ya kula wingi lho jenenge biting cuke-cuke luntu mawon sedadi nyebabi di penjara mboten saged mlebet teng swarga gara-gara nggawa biting jumuk bitinge kancane tanpa izin nggih cuke-cuke luntu. Lah sing dak arti malah sembono itu gampang. Hati-hati lah iso kan santri mulakno sak mboten-mboten tombalik mawon sing diarani wong Islam niku wong nopo wong sing lakoni syahadat salat zakat poso haji sempurnane wong Islam dos bundi ndak gawe gelo marang liyan sepadane muslim ndak rusak badane muslim bandane muslim kaprawirane muslim niku wong muslim sempurna. Lek sampean eleni lha nggih monggo. Intaha rampung apa pandikane ulama salah pata amal. Kula aturi angen-angen sampean kang santri ya ahli sedherek kula piha pisalape dalam ajrihipun para ulama salah mekaten kula wau. Waktadi kula aturi manut sampean bihib ing lakune para ulama salah pidhalikane dalam kang tinutur sedaya kula wau. Fainaka mongko temen setune sampean saman sajar iku ngalah safiril halat ing atase pareking kerusakan lek ndak manut lakune ulama salaf. Nek kula sampean mboten manut lakune ulama salaf Saman eling fa'inaka ngala syafiril halak. Mano saman mestine kang nanti syukur. Ale Allah kok dilakokne golek ngilmu agama. Waman sapane wong kopa lamun wedi sapa wong saking pareking kerusakan sebab ndak manut lakune ulama salaf salima selamat sinten tiyang. Alhamdulillah kabeh puji kulilai kagungane Allah Rabbil alamin. Amin akhlak yim lan niku setengah saking budi pakertinipun para ulama salaf. Ulama kuno rumiyin kasratul khauf kathahipun le ajrih minallahi taala saking siksane Allah taala. Ila dakaru tekala ngiling-ngiling nutur sinten para ulama salaf ahwala yaumil kiamati pekiwe dina kiamat. Pakusratul husani kathahipun semaput nyambai pun panti dawi ngoten krungu Quran pas ngoten kadang semaput wasoaki tegese kelenger ida samingu tekolong krungu sinten para ulama salaf Al-Qur'ana ing Quran kang diwaca la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain cekti bakal ngebak-ngebake temen ingsun Allah ing neraka jahanam sanging golongane manungsa lan jin semaput lek ulama salaf. Nek kula sampean saning nggih mboten. Kowe wae. Suarane radio. Ida sami tatkala ngrungokne para ulama salaf Al-Qur'ana ing Qur'an kang diwaca wa zikra lan pitutur hadis. Wakot Qur'an teman-teman moco sinten Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yauman setunggalipun dinten kaulahu ta'ala ing dawuh pandikane Allah ta'ala Kanjeng Rasul maos inna ladena angka lau wazaki mau wa ta'aman dagusoti wa azaban alimah. Teman ana ing ngersani sun Allah angkalan pira-pira tatrapan siksa. Bajahi man roko jahim bako aman panganan dahusotin kang nyereti kayu zakum kayuri wadaben alima siksa kang ngelarake. Bakana wonten iku waro wonten wingking punjeng Nabi sinten Hamron bin Ayun. Hamron bin Ayun paharo mongko njungkel sinten Hamron maetan mati sakal kan. Mireng asalipun maus koran Kanjeng Rasul la inna ladena angkala wajati mau wato aman gahusoti wadha ban alima sakal pejah. Zaman sahabat nonton ini zaman. Sanan nggih ngoten ya nggih. Mulane lek maca Quran nggih kula aturaken sing ati-ati. Pun anggur maca mawon belajar tajwid tipasne. Saman sumerep pahoron jungkel sinten Hamron bin Ayun maenten kali semaput mati. Krungu asalipun maos Quran Kanjeng Rasul, piyambake ngertos. Terus piye awakku besok ngoten lho. Temen-temen ngersani sun Allah piro-piro tatrapan siksa neraka jahim panganan sing gedadian saka kayuri tumrap kaula kang durakane Allah. Maka dakhala teman-teman mlebet sinten Yazid Aruqan sing ala Umar bin Abdul Aziz dateng Umar bin Abdul Aziz rahimahumallah muga-muga ngasih dumateng priantun kalih Yazid Aruqan Umar bin Abdul Aziz sinten Allah yauman setunggalipun wekdal Yazid sowan dateng Umar bin Abdul Aziz. Pakola mongko dawuh sinten Umar bin Abdul Aziz lalu dateng Yazid. Yazid dalem sang ratu ini ya Yazid aku tuturana lho. Nek priantun sen meniku presiden cara samangkin nggih dhuwur Umar bin Abdul Aziz wong niku presiden umat Islam. Jaman semanten Umar bin Abdul Aziz niki ratu pak khalifah. Njaluk tutur dateng Yazid, Yazid aku tuturana elingno. Pakola matur Yazid lalu datang Umar bin Abdul Aziz ya Amirul Mukminin, duh ratune wong mukmin. Innaka lasta awpala khalifatin yamutu saman senes gunungane priantun ingkang kawitanipun pejah. Sedaya khalifah-khalifah sedaya sampun sami pejah. Umami saman pejah ini mboten kok awal, mboten saman nututi pejah, saman badene pejah, mboten lho. Sang ratu kelature emut, sedaya para ratu rumi-numin, khalifah rumin sami sedo, saman badene sedo, mboten lho. Muratene ku ina kata mensetune sampan kulas tamboten wonten sampan awala khalifatin kawitane khalifah yamutu kang pejah. Nah saman badine nusul sedaya khalifah rumiyin samun sami sedo saman badine nusul di pejah. Mabakan nangis sinten Umar, Umar bin Abdul Aziz wakola dawuh Umar bin Abdul Aziz lalu datang Yazid, Zidni Yazid dalem tambahan oleh tuturmu Yazid lho lek sian ngoten niku lho kan lan iki mboten dadi DPR ngarep genah ten mawon dilingne mboten nuntut kok mboten anu kok pakola mongko nuli matur sinten Yazid lalu datang Umar bin Abdul Aziz sang ratu nuwun sewu leca benaka wa bena abika adamun abun hayun papa mboten wonten antas sampean lan Nabi Adam. Sedaya priantun mulai Nabi Adam sehingga sampean mboten wonten bapak ingkang urip sedaya pejah sampean badhe nggih pejah. Babakan nangis malih Umar bin Abdul Aziz. Neng mboten duka. Wakola dawuh malih sinten Umar bin Abdul Aziz lalu datang Yazid, Yazid dalam zidni nambahno tambahana neh Yazid. Pakola matur Umar si Yazid lalu datang Umar bin Abdul Aziz sang ratu laisa baina jannati wa baina nar mangsilatun ukhra mboten wonten antaraning swarga neraka panggenan lintu mboten wonten lek mboten neraka nggih swarga lek mboten sampean teng swarga nggih neraka ampun loro niku apa neraka apa swarga kula lan sampean niki mboten enten panggenan tengah-tengah antara swarga neraka lesa bena jannati wa bena nari mangsilatun ukhra mboten wonten antasipun swarga neraka panggonan kang weneh mboten enten kantun mengke swarga napa neraka pasakata ambruk sinten Sayyidina Umar sinten Umar, Umar bin Abdul Aziz yang mausian semaput sapa ngale Umar bin Abdul Aziz semaput kelenger semaput antuk sa. Lho niku lek priantun rumiyin. Saane iki mboten ngoten. Ana sampean ndak gelem ngilinge ten iki entek kan pituture ulama kono ndek neng. Enenge engke sampean semoropaken lho niku satelit walapa padahal sama ndak yo ndalo gunane ya ora ngerti melok mikir lah kalau ini didaune belajar ngilmu sekira kok lakoni enteng bakatmu aja ngentekne wektumu. Lakot Qur'an teman-teman mau sinten Amirul Mukminin ratune mukmin Umar rupanipun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yauman setunggalipun wekdal maca Idzasyamsu kuwirat ayat niki lho surat Idzasyamsu kuwirat hatta balangga engko temeka apa kaluhur ta'ala daulat ta'ala wa idzasyuhu kunusirat teko mriku geblak Sayyidina Umar tekalaning bukune amale kawula digelar besok kan maca dhewe-dhewe iki lho ikra kitabaka mulane ndak perlu sampean maca eleke wong liya pacanen awakmu dhewe iki wa idza syuhubu nusirat tekalane utahe pira-pira bukune amale kawula nusirat den gelar diwaca dhewe-dhewe elek apik kula sampean Maca bukune dhewe dhewe ndak perlu maca elek ing liyan. Iqra kita baka. Wakapa binapsika aleka hasiba. Macanen buku amalmu dhewe. Cukup ing awakmu. Ngitungmu aku mung teko subuh, mulai subuh teko saiki apik ku sepiro, elek ku sepiro. Pakara mongko jungkel sinten Sayyidina Umar moksian semaput sapa ali Sayyidina Umar. Basara dadi sinten Sayyidina Umar iku ya toribu poyang panjenengan ngalor ordi ngatasin bumi saatan pawilatan dangu kan mongso sing suwe wah lor ngidul kaya wong nang mboten kok stres mboten. Kaya apa amalku besok. Kala ndika sapa rawi, basame kang ngrungu sinten Robek bin Qaisim. Rahimallah qari'an wong kang maca, krungu qari'an wong kang maca sa yakra maca sapa korek kaula taala ing dawuhe Allah taala, Qur'an idza ra'adhum mim makanin ba'idin sami'u laha taghayyuta wa zafira. Namane iki lho. Tidak maca piyambak mireng neng mau maca Quran. Idza ra'adhum tekalane roh apa neraka ing wong kafir mimakani bayi sik go kaduan. Sami wis krungu kafir lah marang gembur-gemburan neraka kala wau. Tahoyidan swara bendu swara muring-muring wa zafiron kaya dening swarane kimar. Nanti gerodok-gerodok kaya dene suwari roh wong kafir suwari neraka muring-muring. Pakara mongko jungkel sinteni lho Robek bin Waise moksian semaput sapa ale Robek ulama kono makaten kala wau sumaku mila mongko den gawa ila beti marang dalemipun Robek papa tau mongko poteng Robek apa azhuru sholat zuhur wal nasru ngasal wa maghribu maghrib pangantos sadaripun isak mboten saged sholat zuhur esuk lek krungu ayat niku wae bleg semaput sadaripun dalu isak nek cara sane Pak sasane setruk anu lek ngoten sampean tau lho ngoten lho mbok coba. Namung krungu wong maca tetkala roh apa neraka saka bangunan sapa neraka apa nerakae wong kafir saking kaduan wong kafir seruh suarane neraka niku swara muring-muring gluger ngoten sakal semaput sadaripun katesuk sadare ngisa. Makana wonten sinten huwa panjenenganipun Robek iku imammu piyambakipun dados imam pi karoro ta enten tanah karoh. Bener kan? Ulama ageng niku mengke darani bocah, ulama ageng. Mulane lek maca pan sing ati-ati mbok menawa neng wong alim liwat asa sampean maca niku. Pun antos anggel muni mawon nek pancen niat maca nggih belajar tajwite sing bener dawa cendheke bapi riwayatin ing dalam setunggal ing riwayat kanal korek wonten sinten kang maca Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud maca niku wau pas Robek bin Qaisim piyambake liwat ngaten. Bakon kanan teman-teman wonten sinten Ali bin Udel. Ali bin Udel iza aroda tetkala ngarepaken ayat kro ento moco suratan ing surat lam yakdur ndak kuasa sapa Ali bin Udel ya tamain to nyampurnaken sak surat mboten pernah kuat. Ali bin Udel lek maca Quran mboten pernah kuat sak surat pun geblak ngoten kan. Krono mikir surasaning surat atau ayat kang dipun maca. Bakana wonten Ali bin Udel iku ledur ndak kuasa yasmau krungu mawon nggih mboten kuat. Suratan idza zilzilatil ardu zilzalaha lek niku diwaca gulu kuming piyambake. Karo surat Al-Qari'atu Mal-Qari'ah niku. Krungu surat niku mboten, mulane kelaturaken. Nek sampean belajar lemes ne ati jane ora sakakeh akeh sing sampean pahami to sak su niku sak jus-jus ngamen niku sampean wayahe iblis sampean bulan beleni. Ojo sampai sampean bolak-balik mengwaji taunan dek neng labete laku panggah dangkal ati panggah ojo timbang lu sampean mata sampean pikir lah niku sampe lebu untung niku. Ngono kan? Ben sampean gruduk dek neng jane untung pun jus ngama sak jus niku. Sampean anu tenan bali tenan ngoten. Kurung surat ida zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha niku lho niku tentane pamay ya mal misqala dzarratin khairan yarah bamaina niku mireng niku piambar lho niku ngama sak gedene semut pudak elek api dipirsane Allah dibales blak piambar Al-Qur'an nggih ngoten. Yauma yakunu nasu kal parasil mabatu swatakunul jibalu kal aini mampus fa amma man taqwat mawazinuhu fa huwa fi syati radiyah wa amma man khabat mawazinuhu fa huwa fa umu hawiyah wa ma adraka ma yanarun ham yang geblak ya fa amma man taqwat mawazinuhu fa huwa fi lek ngamale akeh luwe api amal api luwe akeh jelas bahwa pingsati roti ala amalku sepiro ngoten timbang tenan sedina suwine sing apik sepiro sing elek sepiro awakku dhewe ngoten lho niku maksude gak kuat niku diwaca makana wonten sinten panjenenganipun Ngali bin Kuda yakulu matur sinten Ngali liwali bi dateng ramanipun Rama udmullah li kulo saman suwene datang Allah ayok daron yento nguwatakan Allah datang kulo ngalasi mai suratin kamilatin rungokne Quran sak surat santi sempurna ngala khatmil Quran atau rungokne sak kataman Quran sak jeding umur kulo bapak kulo saman suwene datang Allah kulo sakit kulo gak diparingi kekuatan rungokne sampai khatam sak jeding umur kulo sepindah mboten napa-napa pun sak segi umur sepindah kula pun lega. Mboten kiyat, mboten lho. Masalahe mboten kiyat. Mboten kados kula sampeyan maca Quran namung kaya ngono mboten. Mboten renungne mlebu langsung pancen nek nggih ngaten Kang Santi didikan ulama lek ngoten. Dadi ora diwaca thok. Wa idza fada fadrun fasolita kasunga mutadabbiran likira antin mutaratila lek wis subuh ngoten niku saida baca pajun pasali tahosung salat kanthi kusuk mutadabbiran likira antin mutaratila terus maca Quran kanthi tartil kanthi diangen-angen artine mutadabbiran likira antin mutaratila lha niku makna sampean basa subuh kan sampean maca Quran atam ping 1000 apik kan santri melo marotan romo senajan saamban kok blamati sak derenge mati kula kelas suwun-suwune dhateng Allah saged kuat mirengaken Al-Qur'an sak kataman sak jeging umur kula pun marem romo mboten kiyan masalahe. Bakana maimun wonten sinten maimun bimahron rahimallah yakulu ndika sinten maimun sami amin saken tanteng midangetaken sinten si manul pare si man pare sohabatone rahim radhiyallahu anhu qari'an maca sinten silman midangetaken qari'an ing wong kang maca yakrau maca sapa korek kalau taala ing dawe Allah taala wa inna jahannama lamu'iduhum ajmain temen setune jam nggon baline manungsa kabeh bakal ngerti pi jahanam nyak kan jubur rit yang baik pun Pasohan jerit sinten Silmanul Faris bahwa dongan nyelahkan sinten Silman jatuh astani pun ngalaroksi ngatasi siraipun wakaroja piyambakipun meda saking griya haiman kados dining tiang kepaung layadri ndak weruh aenanya tong kundi meluwanyu kalian juwene kandang ya Allah jerit neng aja gaen-gaen. Pancen nek kundur saking Allah ngoten mboten oleh pun aja gaen-gaen mungkin sampean gaen-gaen ben nerokne Silman mboten oleh. Ane sampean roh ulama kuno ngoten niku lek krungu Quran. Ya niki ndek neng sak ayat lho wae na jahannam la mauiduhu maju teman setuhuning jahanam nggon baline manungsa kabeh mbuh sedelo mbuh suwe nyicipi. Arepe ngoten. Pasoha bahwa doa ya Tuhan ala roksihi bakoro jamedal sinten Silman haiman kepaulah lek sampean syukur kali Allah ngoten lho. Dan ini lek ndak sampean niku netepi agama sam kaya napa layadri ndak weruh ana ya tawajjuh. Ngandi madhep sinten Silman mudata salah satu telung dina ndak karo dadi gulik-gulikan. Telung dina dadi gulik-gulian niku sahabat lan niku. Cek kula sampean ngeten kok pun kemlintin niku lho. Kang santri Pak Tak Amal kula aturi ngangen-angen sampean ya iki sederek kula piakwali salapi kae dalam tingkae pun para salap kula jenengan sedaya. Cobi bal kok siap wonten ta ingkang semaput sinten ngaleka sampean kotun babar pisan mboten. Mangsoto pun kare pun anu ngidasi mangi ala kalami robi kanali kanemi danet Quran diwoco pernah sampai semaput jambi halisan bersih amlam yegis apa tanda kebujuk sopo ngaleka sampai lah halisan ora ono kebersihan iku maujud malam orian ora ono riyo itu tondone teng mriku. Ora bersih kon Allah, bersih kon Allah mesti iso semampu. Mboten wektu lek panjenengan bersih kon Allah mesti semampu. Saman sadar anane mboten saged semampu te kuswati kalbika krana atos e manah sampean. Pahut kula aturi ngalap sampean hadhira kawedi sampean kang santri lek maca Quran waleka kulaturi netepi sampan bijui kelawan luwe payenau mongko temeng luwe kuyurok dikul kolba bisa ngelemesakan hati ngempu akan hati roh menerima datang pitutur bagus walhamdulillahi robbil alamin amin akhlakihim laniku setengah saking bau budi pekertini pun para ulama salaf in khirangu kulubihim kecopote penggalipun para ulama salaf min ajisamhim saking jasadipun ulama salaf pikuli marudotin saben-saben sakit jamrudua kang sakit gerah sinten para ulama ing sakit lihtimali antakuna kono mengku yento ono potil kalmarudotu menkono-menkono sakit iku akhiru ajalihim akhiru ajalihim dadi akhiri ajali wala yumkinuhu mongko ndak ngongakene ulama salah apa tobatku tobat wala tadaraku ndak bisa nusuli al hukuka ing pira-pira kewajiban paya dhabuna mongko budalan sapa para ulama salah tilal akhirati marang akhir bau mutawi panjenengane pun ngusatun pira-pira kang duraka kang adil mujrimin kaya dene kalu kang dosa alati pasaka kang pasek sapa kaula piye jharimi sayyidihi ing dalem daerah kamulyane ing bendarane sampeyan ndak paham niku mrene. Para ulama salaf niku lek gerah ngoten lho Kang. Piambake mikir tangis. Sinti tangis mboten lek mati mboten. Kuwatir lek mbok menawa lara ku iki entek-entekane umurku Allah arep jabel ana ing saat aku lara iki gek aku rung tobat amalku rung cukup. Aku sik ndek dosa kono-kono ngono lho. Sanugi aku suan marang pangeran dik dadi wong duraka. Sing diprihatine niku. Iki sampean ndak paham niki. Jadi nyopot ati ini kaya cepot saka jasate pikirane pun pikuli aban sakit ya mbak pun sing dipandeng matine siji ne matine ini kuatir lek sampai mengke didukane Allah soal mati ndak masalah. Asal saged nampa rahmat saka pangapurane Allah lan ridho Allah kemarem ning sing jelas ngoten lho. Kurang nganti tobaté sampurna, duwe hak kurang iso nggugurne. Gek payah gabunan ku gek aku engko budal marang pangeran sik duraka kaya kawula sing nandang dosa pasek. Sowan ana daerahe bendarane. Watuhu sowan sapa niku maksudipun manungsa ing bendara bi nandang dosa. Kala istidati wadobi pas nalikane banget ya bentuning bendoro ngaleng atase kaula sing diwa kuatirne niku sanungke terus didukani pas walilahil matalul ala kaduwe Allah pira-pira contoh ingkang luhur wakot marodo teman-teman gerah sinten marotan sambalan sinten kasanun bensanan kasan bensanan pada kolam mengkom lebu ngaya dumateng kasan sinten askabu konco-konco nipun yang mudunahu tilik ngeindangi sopo poro konco dumateng kasan bensanan pokolu sami takon sinten konco-konco kalau wau tau dateng kasan bensanan yai kaya patah jiduka desundi anu sakite napa jos pundi nemu panjenengan yai pakolan jawab sinten sanan bi khairin kang nggih sae mawon sing penting kula selamat neraka lho niki lho kan tapi lho niku ulama biyen lho sak niki kok wis sajek rumangsane wis pengpengan ulama sian ngoten sae kang mboten napa-napa kang sing penting kula diparingi wilujeng najau inna jautu lamun slamet kula minanar ing neraka pakulo takon kanca-kanca lau dateng Hasan bin Sanan mandatas tahi yai sampean nuwun sewu kepengin napa sampean neraka sampean tari sampean gadah pengin napa apa jeruk apa apel senes kula kepengin diparingi sehat terus dalu kula saged salat takarup datang Allah lan maca istighfar sadurunge mati kula. Mendeng ada kula sampean pengen apa? Aku pengen apel, aku pengen jeruk. Mangga tasdai napa ya ingkang jan kersaken pakolan jawab Hasan bin Sanan. Aku kepengin diparingi lailatan tawilatan urip sing dawa iki wengi sing dawa oh iya urip-urip ingsun ya wengi dawa bisa lati aku kepengin karo Allah cara diparingi waras salep bengi nyuwun ngapura koblaan amuta sak dhewe to mati sapa ingsun batakhalu ayo sadurunge mati sapa ingsun batakhalu panim mlebet sinten kaum ngalam mukirah cimaleh niki datang mukirah harazi pimara di mautin dalam sakit tegerah badis edanipun muhiroh makalu sami takon para ulama sekandanipun ulama-ulama lalu datang muhiroh binil harazi yai kaya patah jiduka desundi nemu sampean gerai desundi kolan jawab sinten muhiroh mukirung bidunuk kula ngakoni dosa kula sing ketok namung dosa kula kanca-kanca. Pakalu sami matur kanca-kanca, tas tai wonten to kepengin sampean saha napa kepengin napa yai sampean. Pakolan jawab sinten mugira. Naam pancen kula gadah kepinginan. Napa ya ayamuna la ya bitaubati ento paring kenugrahan Allah marang aku dicoba tok diterima tobatku di ngapura dosaku kuwi tak jaluk aku angkuli mayakro kabeh perkara kang disengeti apa moko bla mati muga-muga aku diterima tobatku sadurunge matiku kur kuwi dadi kepingin aku kanca-kanca tapi aman delok mboten enten aku kepengin sepur tubuh mboten enten. Wakana wonten Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ida marodo tatkala gerah sinten Sayyidina Umar. Iki lho cup yambak layu kadawa ndak gelem mertamba Sayyidina Umar. bisa roti tabibin kelawan oleh aweh weruh dokter mboten gelem tabib kaya tombo mboten purun. Wong kalu sami matur sinten kaum lha dateng Sayyidina Umar marotan saambalan. Nuwun sewu Amirul Mukminin alanat ngulangka tabiban wonten tok sampean kersa kala padhos tetak tombo dateng tabib. Pakolan jawab sinten Sayyidina Umar tallahi demi Allah niki mboten kiyat kula kan santri. Demi Allah lawang alim tu lamono waruh aku pomo dirone Allah warasmu kelek uping kurumu kok dumok nek waras aku gah biyene lara ben Sayyidina Umar malah ngoten kancang sing lara kuat sing openi lho kan sing dak kuat salah surupe teng mriki kula sing openi padha aling ilmune nggih penak abad anu diterima. Nah, sing opene ndak kuat dadine blas-brus wonten nggih. Sing larane jane mboten napa-napa lara men sakne kono kuwi lek ning batase dhewe. Iki lho. Sayyidina Umar dawuh na inna sifai bi masih uzune upama aku dirone waras iki aku ngupek kuping kuloro mamasaktu mongko mamasaktu mongko ndak ngepok sapa ingsun ing kuping nikmayat ngalu robi sak bagus-bagus sing perkara iku barang kang agawe sapa pangeranku iku wis sampe Allah gawe lara ning aku kuwi sampe biyene dadi na Umar niki mboten tiyang kang lek kados kula sampeyan. Pakilah dipenaturaken ini Imam Syafi'i datang Imam Syafi'i. Takok ini dengan ngeten iki lho kan. Untuk takok namun teng surat kabar. Takok dengan ngeten iki lho. Kepata jiduka kades undi nemu jenengan yang Syafi'i. Kala dawuh asbaktu minadunya rotilan walisu amali mulakian wala padirobi mu'awwilan. Esu-esuan kula saking donya wong kang budalan wali suwi amali mulakian kula nglakoni niku dhateng eleke ngamal kula mulakian tetemu apan kula sik dicewure ya nandang dosa wala padli rabbi muawilan dhateng padole pangeran namung niku tok kula tetanggenan atong-atong padoling pangeran. Bahkan khatimul asom wonten sinten khatimul asom ida ro'atat kalau perso khatimul asom bakilan wong kang cetil yata sodaku sodakoh bimaro dimauti in dalem loro badi mati ne tiang kang cetil ya kulun dongo sinten khatim Allah ma'adim marodau ya Allah saman langgeng ne larane tiang niku enden tiang loro. Ya mbake pun tau mireng dawu marodakum bisodako tambah nono paramu ngakonon sodako ben mari sodako akhirnya pun kok konangan khatim didungane ojo mari ya. Soalnya biasanya ndak tau sodako bareng gering gelem sodako ben gelem sodako terus Allahumma ya Allah adib mungkin langgengnya panjang marodau larani pun tiangkang cetil punika fainahu mongko temen loro iku takfirun minongko dadi panglebur li foto yau marang kelumputane wong kang cetil wa amdallah angkong sayil pukoro dateng wong pikir-pikir malama hadirat sumangsane teko apa wapatu silmanul paris sidanipun silman paris kang bakal nangis sinten silman paris dan itu sahabat lho kan badhe sedo nangis makola ndika silman paris ana ina rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kot nahida teman-teman janji lena marang ingsun makola daun jeng nabi liakun drapun ana apa bulgo tu ahadikum sangune salah suci rokabe minadunya saking donya kajadi rokib kaya sangune wong kang numpak wahai iling-iling konco anangsun kok jamak tu teman-teman ngumpul ingsun hadilam tingata kilah bondo dudane iki lho bondo kula Wa asara wa isara sinten Silman ilaiha dateng Bandakala palamamata sasampunipun sedanipun Silman kawamuha grega-grega sinten kanca-kanca dumateng bandanipun Silman pare bikon sate ngasara namung 15 dirham. Palama kadoro sumangsane sedo sinten Ibrahim nangkongi. Ibrahim nangkongi alwapata ing sedo. Bahkan nangis sinten Ibrahim pakilah ditakokake yai pidhalika sampean kok muwun enten napa pakulan jawab Ibrahim nakongi ini temen setia ingsun iku antadhiru ngenti ingsun rasulan utusan ing pangeran yaktini bakal teko sopong Israel marang ingsun mirobi saking pangeran ingsun ladri ing kono aku ndak weruh yubasirone ana ta mbebungah sapa ngisoe marang ingsun bil janati kelawan swarga binari neraka kurung ngerti kuwi sing tak tangisi swamatine ndak masalah aku engko pungkasane neng ndi malah makadurut sumangsane sedo badhe sedo sinten Muhammad bin Mangkazar teko kan Muhammad bin Mangkazar opal wafatu sedo pakilan nangis pakilan bakal mongko nangis sinten panjenenganipun Muhammad bin Mangkazar pakilan ditakokaken lau dateng yai Muhammad mayapti kanopo yai kang nangisaken jenengan pakulan jawab sinten Muhammad bin Mangkazar abdi ngalah kulon kula niki nangisi dosa kula kanca-kanca alati raetu akang sumerep kula ing dosa kula kuwi ngene ing dalem pripat kula hayatan enak-enakan masa kula cilik ning wayahe te dosa ngendhalono ngesane Allah azhi pantun gedhe kula sing kok kuwatir lek niku kula ngwatine dosa kula mbok muga-muga kula diampura dening Allah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih pun rikuan kan Allahumma la'il ma'illa ma'alam tanam pakwir lil mu'alimin walimu ta'alimina tawil umrohuma wasakik ajasadahuma fakfiris kohuma kusnawatima matuhuma ya Allah salim lahuma mengkulib alain wal akhirah wa mengkulib fitnatin wa mengkulib hamin wa mengkole kurubin hijahika ya Allah wa syafa'ati Muhammadin amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin.